kaya ngono kelas iki mung kaya munyuk. Nah, iki lho malah ladekmu iki lho. Ya Allah. Tat gitu nak munyuk ta. Disum ta, disum ta. Ngadep, ngadep pakai duit ngadep. Nah. Mantep rono, mantep rono. Lah ana munyuk kenapa? Kamu sabar kamu. Masa aku kalah karo munyuk. Joket dhisik. Ngene joket. Eh dhuwur tapi tapi. Ayo kriok kriok kriok kriok kriok. Lompat lompat. Aku duwe hiburan anyar. Sing nyeluk kowe iki sapa? Kang tuwa kemayu. Kowe tak ben aku ngaji ana wong iki, aku lagi iki modus iki. Sing kono rasa melu. Dene. Takon, sakmu tak borong ki lho. Ayo aku borongan iki ra takon jijian. Ora sama hitung, grantol sangemu. Ayo kira aku sak ngono. 500 matamu. Sak ngono 500. Piro? Lha piro? Halah kesuwen sak sipo ra sida. Iki ndak duwe lho ngene. Ayo gimpil. Aku benar-benar ngaji gue mengerti ini sama aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana muhammadin asliil jamal wa mamba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudu'i wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayih, para kiai, para habaib, para sepuh, ini sepuh, para pendekar, ingkang ngestu kaula takdini para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka tasyakuran warga baru temu pikdak temu kadang PSHT rayon Purwosari ingkang dalu menika dipun hibur kalian Kiai Kiket Blangkon. Apa jenengmu? Oh, Iket Budeng. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cangkeme sapa kuwi? Tukang son ditangkap pendekar kok ngisin-ngisin. Kesalahan bukan pada telinga Anda, tetapi pada son Anda. Eh, muni yang mana tak ajar. Tunggu neng YouTube langsung muncul judul pengajian Gus Kita bersama warga PSHT di teror. Gus. Cek. Apa diwalik wae kowe ngaji aku ngeson. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Cek. Tapi juga baru kejadian malam hari ini di Ponorogo. Soalnya besok malah tak kota. Karena soalnya error maka pengajian dianggap selesai. Jadi lah si nambi nunggu soalnya jadi misalnya kopi dengan enak. Mungkin akan apa-apa. Eh? Allah dan dari sound system kurang lebih membutuhkan waktu 2 jam. Getek tok duwe. Ibu-ibu ngerasake saya berdiri apa duduk? Ternyata di mana-mana sama, ibu-ibu suka yang berdiri. Cek satu, satu. Bon Nabi. Ini tandilan. Cek cek satu. Sudah? Di perjanjian yo sampai ngong semenang aku mudun panggung. Wes. Yang kita kabeh tak buka kacamata iki. Ora sido. Wes. Mata kula niku abang, ha? Terpesona. Sing ngomong terpesona lanang janji. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan sami warga Purwosari Ponorogo saged sesarengan lenggahan bermuajahah. Muajah niku rai ketemu rai, rai jenengan ketemu rai kula. Saling bertatapan atas nama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah silaturahmi malam hari ini akan menghadirkan surga. Amin. Diniatikan di ikhlas, hatine dibuka, pikirane dibuka, kupinge dibuka. Wong ngaji niku jelasé ana telu, ana sing mlebu kuping tengen, mlebu ora metu meneh. Nomor loro mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Saiki sing paling kathah urung mlebu wis bali. Kula donga saran-saran muga-muga ngajine manfaat diridhoni kalih Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. pengajian bersama kadang-kadang PSHT akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang lama-lamanya. Mari mendengar. Melakumu kayak ngambil ini. Kita ngambil-ngambil. Kumis mungkin dikerok lah disini ngomong gue. Mendekerok kumisnya kayak lele. Lele, kerok lah. Ambilin tak? Bapak Ibu, rahimakumullah. Senang sekali rasanya bertemu dengan kawan-kawan PSHT. Karena biyen zaman kula sanawiya sempat masuk PSHT namung latihan ping pindho tok. Bar niku metu mergo ana wektu latihan pencak silat. Muga-muga semakin banyak pendekar di Ponorogo bisa membawa kemakmuran untuk Indonesia. Amin. Maka malam hari ini akan saya sampaikan prinsip-prinsip pendekar. Mudah-mudahan awakmu jadi pendekar kelingan kaya niki wau sabuk putih. Sabuk putih niku sabuk sing paling apa? Sing paling kunci terakhir. Kula nate tanglet riyin kalih guru kula PSHT teng Lampung mereka. Ngopo sabuk PSHT sing paling dhuwur justru rupane putih? Kula guru kula teng Lampung niki jawab, niku filosofi kain kafan, Gus. Men pendekar-pendekar kuwi ya ngati-ngati. Pendekar-pendekar kuwi do elingan, do kelingan, dadi pepeling. Dadi pepeling. Saampuh-ampuhmu dadi pendekar, saoke-oke jurusmu, seberapa tinggi ilmumu, seberapa banyak jurusmu. Pada akhirnya semnya tetap bengung sebenarnya. Mohon bersabar. Pendekar kudu niki jenengan lungo teng lapangan kebagian kelosan apa mboten? Ora apa-apa, little bonsir. Sini tega telegelebon pasir. Bapak Ibu rahimakumullah. Ana nabi sing gagah. Yang mudah-mudahan pendekar-pendekar PSHT bisa meneladani nabi ini. Amin. Amin. Sinten nabi sing paling gagah? Namine Nabi Musa alaihi salam. Niki bayi ajaib. Bayi ajaib pripun? Di zaman Fir'aun ada undang-undang. Setiap bayi lahir dalam keadaan berjenis kelamin laki-laki maka harus dibunuh. Itulah bedanya zaman Fir'aun dengan zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah bayi wedok pateni. Jadi zaman jahiliyah niku beda kali zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun yang lanang pateni, zaman jahiliyah yang wedok pateni. Mila menawi zaman jahiliyah niku wong mateng niku dikawal kali tiang-tiang kafir Quraisy. Begitu lahir didelok titit napa tutut. Titit selamat, tutut pateni. Sebelum saya terangkan zaman Fir'aun, kenapa zaman jahiliyah yang dibunuh bayi perempuan? Karena bayi perempuan dianggap tidak produktif alias boros. Ini nggak tak pikir-pikir bener sih. Soal borosin. Lah pengajian kaya wong lanang niku simpel, mangkat sarungan, baju siji, kopiah siji, mangkat mani. Bahkan kata wong lanang ngerasin pakan. Tapi lah wong wedok niku nyuwun sewu kabeh pakaiane dobel. Delok mawon. Jilbab dobel, jobo jeru. Baju dobel, bahkan telu. Baju jobo, baju jeru, kotang. Saya rok dobel. Maka saya jobo jeru katok cawet. Bila jadi lagune Didi Kempot cantol cawet. Apa? Alah. Cantol cawet. Wong lanang metu saka omah ora perlu wedaan, cukup. Rupa-rupane cah udeng iki ora ana sing wedaan. Malah kaya banci iki wedaan. Rata. Ayo jajal wong wedok. Ngaji mangkat jam 7, jam 5 wis dandan. Bahkan mergo ajeng pengajian kali kanca-kanca biasa ketemu pendengar ketemu Gus Miftah pengajian malam Kamis malam Rebo wis mulai golek baju. Endi sing matching wong wedok. Lha kadang-kadang ana wong wedok matching banget. Ya tak jilbabe abang, bajune abang, roke abang, sandale abang, pupure abang. Persis Banaspati. Wong wedok nih. Baju wis dobel, rai jadi jebol. Resi dhisik nganggo skin toner. Arepe turu krem malam, isuk krem pagi. Arep mangkat pengajian wedake rena loro, arepe krem padat apa krem sing ora padat. Wedaan kandel dempul ana sing 3 cm, 5 cm bahkan sak meter. Lha itu raine palsu kabeh. Maka mas-masih, kula pengen golek bojo sing bener-bener jos deloken wancine tangi turu. Kok tangi turu tetep ayu kuwi berarti ayune alami. Rata-rata wong saiki ayune palsu. Alis krok ganti sulam alis. Bentuke macam-macam, ana sing kaya buntut kala jengking. Hidup disambung sing diwa sak senti sing tengen sak meter. Pokoke lak jaman jahiliya dipateni mergo dianggap boros. Dan ternyata sampai sekarang memang yang paling boros itu adalah perempuan. Banyak hidung palsu mergo disuntik ning Singapura solikin. Apa? Silikon. Untuk rodok merongos gigi ora pede pasang kawat gigi. Itulah yang membedakan orang dahulu sama orang sekarang. Orang dulu itu otot kawat balong besi. Orang sekarang gigi kawat untuk selfie. Bisa gula tau tak kok. Mbak, lak gula pasang kawat gigi ini pun raleh. Aku bayangi wong wedok nganggo kawat gigi mumet das. Lak kowe nganggo kawat gigi tak cipok entek cangkemku. Wedok niku lak nganggo kawat gigi niku termasuk wong sing paling pelit sak donya. Untung mawon dipageri apa meneh liyane. Jenengan rumangsa mrono salah sange nganggo kawat gigi. Orang yang pakai kawat gigi berarti memahami dan menyadari bahwa dirinya adalah orang yang merongos. Ingat merongos itu mingkem yang tertunda. Sampai wae lho. Lah bojomu merongos enak kowe lho. Tumbuh kak botol kecap tek. Menawi zaman Fir'aun sing dipateni ora bayi wedok, tapi sinten bayi lanang. Karena Fir'aun tau dikandani karo dukune. Oh dukune. Kalau mungkin pengen ngomong, kanca-kanca pendekar itu nyuwun sewu, tetep latihan jurus, latihan kasekten, tapi jangan sampai kemudian melu-melu dukun. Melu-melu dukun. Kula niku lak wong olah kanuragan, belajar silat, kula acungi jempol. Tapi lak wis mambu-mambu pedukunan kula mending ora. Kula bola balik kula kondo ana bocah banser mara teng pondok kula Gus kula nguntal jumang untali gotri kula pengen kebal tak dulu. Lak nguntal gotri iso gawe kebal mbok sekalian diuntal sak baleke. Bila perlu sak bane. Lah ajaibnya Nabi Musa pripun begitu krungu mbokne bayi wedok ajeng dipateni karo Fir'aun. Bayi ditenggelamkan, dialirkan di sungai. Delalah sing nampa, sing nemu bojone Fir'aun. Lha teng budi-budi kula takon. Mumpung kelingan wis mung padha rogo tak takoni. Sing lanang menengok. Eh wong wedok rungokno. Keluarga niku tipene ana papat. Kuwi ngopo malah wong ngene kene malah nonton YouTube lho goblok, goblok. Rungokke aku wae, Bro. Malah nyetel YouTube apa piye iki? Streaming lagi. Iki horor nang jam iki. Wong wong ning kene lho malah nyetel YouTube. Pakete mung wifi yang gaya. Horor iki. Bu. Bu. Tipe keluarga niku ana papat. Jenengan milih pundi? Tipe keluargane Nabi Nuh, sing lanang soleh, sing wedok nakal. Nomor loro. Tipe keluarga Fir'aun, sing lanang nakal, sing wedok soleh. Hah. Tipe nomor telu, Abu Lahab, sing lanang nakal, sing wedok nakal. Tipe nomor papat, tipe keluarga Nabi Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok soleh. Heh, wong Ponorogo, awakmu pilih endi? Tipe keluarga Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, napa Ibrahim? Ibrahim. Karena ibu-ibu menjawab Nabi Ibrahim, saya kasih tahu bahwa Nabi Ibrahim itu istrinya dua. Karena ibu-ibu memilih keluarga Nabi Ibrahim, berarti mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul? Oh, langsung sing sebabnya abang jawab Rasido, keluarga Fir'aun mawon rapopo. Dia menengah di sini ya. Lo kira-kira, gue nyanyi kira-kira jam setengah papat ya. Setuju? Judulnya mudur alon-alon. Malam Jumat, bojone mlebu kamar, dicak elon, ra gelem langsung selamang nyanyi. Aku mundur alon-alon, mergo kowe ra gelem kelon. Adem napa mboten, Bu? Insyaallah adem dalem menika dados tolak balak dening neraka. Amin. Muga-muga sak mene mbane kabeh mlebu surga. Tukang sone mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Amin. Kanca-kanca kiai ikat kudeng tak dongake mlebu surga bareng aku. Tapi aku mau aku ne surga kelon awakmu nyanyi. Delok Gus Miftah kelon matamu kuwi. Emangnya aku cowok apaan? Singkat cerita nopo, Nabi si Musa bayi ditakdir dari Gusti Allah jadi nabi. Dan sejarah mengakui bahwa Nabi Musa adalah nabi yang paling gagah. Paling gagah. Kula critakke soalnya ketemu kanca-kanca pendekar. Moga-moga akhlake kanca-kanca PSHD kaya Nabi Musa alaihi salam. Amin. Gagah. Bila kula sering matur to lak jenengan sering delok YouTube nih kok. Nabi itu punya kelebihan masing-masing. Demikian juga para kiai sebagai ahli warisnya para nabi. Karena al-ulama warasatul anbiya bukan warasatul nabi. Anbiya itu jamak berarti banyak nabi. Bila nyuwun sewu ana nabi sing gagah kaya Nabi Musa. Ana begitu mudun ning Ponorogo banyak kiai-kiai gagah. Biyen ning Ponorogo niku ana kiai kondang, jadak kiai kondang napa jaduk sinten kiai Mukhlas pondok pesantren Dipokerti. Niku mbiyen mampue ra umum niku Pak Mukhlas. Nek ana jenenge Mukhlas. Kuwi. Eh? Coba. Ana putane Pak Kiai Mukhlas. Sinten? Lho, kowe putane Kiai Mukhlas ya? Aku mbiyen muridé bapakmu. Tapi aku ora tau diajari jaduk karo bapakmu. Kula niku mbiyen kanca-kanca kula ning Dipokerti niku taun 90 pinten niku. Kabeh diajari poso, diajari bengi wirid, macam-macam dompo menek wit pring, kula mboten jeneng. Lho, biyen saat ini kaya Mukhlas niku nyuwun saya umum menek wit pring kok sampai pucuk ora bakal mentiu. Mergo ambue, kowe jenengmu sapa, Gus? Sapa jenenge? Eh? Gus Asik. Kok kamu orangnya enggak asik sih? Biyen bapake Desa Asik niku ambue ra wong kanca-kanca PSHT sing ngrungokno Pak Kiai Mukhlas tak kandhani. Kula biyen sowan ring kota Dipokerti. Kanca-kanca kula mondok niku lak wis dilatihan kan ragan niku nyuwun sewu. Menek wit pring niku dari bawah sampai mumbul, puncuk pencit niku ora bakal mentiuk. Latihan apa jenenge iki? Meringankan tubuh apa-apa ora dong. Lah kula mbiyen mung diajari kali kiai-kiai niku apa? Enggak menggandakan uang, enggak menggandakan apa-apa, hanya menggandakan istri. Setel. Boleh enggak? Manuk-manuk dhewe kok. Mila zaman Nabi ana nabi sing kondang jenenge Musa, saniki kathah kiai-kiai gagah kaya dene Kiai Mukhlas. Muga-muga Kiai Mukhlas Husnul Khatimah. Amin. Ning Kediri ana Gus Maksud. Lah kuwi pengen cerita iki. Aku wingi ngaji ning Tulung Agung ya, Nger ya. Iki tak critakke muga-muga awake dhewe dengan golongan lain semuanya bisa akur. Amin. Amin. Kamu harus fanatik bahwa PSHT itu adalah perguruanmu yang paling hebat. Tapi pesan saya satu. ciri pendekar itu tidak boleh menganggap remeh orang lain, tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh merendahkan orang lain. Gila apa badan? Kula wingi ngaji ning Tulung Agung, sak Polres iku mudhun kabeh sepanjang kula ngaji. Ternyata napa pengajian kula kali kanca-kanca PSAT, tapi termi ku biasa tarung kali kanca-kanca Pagar Nusa. Lah kula kandha, kula mbiyen tau melu PSAT, tapi kula mbiyen niku cedhak kali Gus Maksum. Mergo Gus Maksum niku kancane bapak kula teng ploso. Kula mumpengin ngomong. Bisa jadi perguruan pencak silat kita itu yang paling luar biasa. Tapi bukan berarti perguruan lain kita anggap sebagai musuh. Karena jiwa pendekar tidak seperti itu. Betul? Kula niku mbiyen melu PSAT, tapi kula cedhak kali Gus Maksum, guru besar Pagar Nusa. Lan jenengan tahun delok YouTube kula niku kula kentekan duit rikala ziarah Jawa Timur sowan-sowan kiai Abah kula dawuh, kowe solak gantekan duit sowan Gus Maksum. Akhirnya kula sowan Gus Maksum nang Kediri. Begitu kula matur, urung ngomong kula gantekan duit, Gus Maksum wis kandha. Aku ngerti kowe gantekan duit. Lho, kok ngerti kiai? Hooh. Ketok rupamu kaya kotak impak. Gus Maksum niku mlebu kamar ngoten iki. Mlebu kamar. Niki kula digawani pincukan gedung gedal. Entuk padung. Yo, sangumu mulih. Lho, apa iki? Lho pikir, aja mau buka sak durunge ketemu abahmu. Ketemu abahmu sowan saka aku kancane mondok. Dadi Gus Maksum niku mbiyen teng pondok niku jarine abah kula, namung critane abah kula. Gaweane niku nyolongi beras kanca-kancane kamar sing sugih. Tapi dhewe menapa dilebokke kamare santri sing kere. Dadi modele kaya sing pitung ngono kae. Santri sugih, berase akeh, dijikuki didung teng kamare kanca-kanca santri sing ra duwe beras. Lah satu ketika beras niku kecer-kecer ning dalan. Abah kula kandha, "Gus, niku lho berase kecer-kecer ning dalan, wis ora apa-apa. Sing krungu keduman apa meneh sing keliwatan." Begitu kula diwene pincuk godhong gedang niki, mulih ning Lampung abah kula mriki. Kan jenengan pirsa to, kula niku wong Ponorogo tapi lahir teng Lampung. Gedhe kula teng Lampung, tapi nyuwun sewu, kuliahe teng Yogya. Dadi lak jenengan sing dereng pirsa, mbah kula niku Mbah Hasan Besari bin Kiai Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Lima. Kula keturunan nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Oh, Ponorogo jos. Wong ngampuh. Iya, aku ki yo warok, Bro. Warok adake. Eh? Aku yo warok. Milaku nggo tongkat ki yo men kaya warok. Malah wingi kula mulih umroh niku teng bandara, kula nggo kacamata, nggo tongkat, ana polisi langsung nyedhake dalan kagem kula. Apa masalah pejabat? Ternyata kula dianggap wong luto, dancuk, dancuk. Orang ngaji hari ini. Tarik, ada orang buta liwat. Ya Allah. Sampai polisi Ponorogo kekek, ngene aku marah pendan. Akhirnya kula niku mulai saking Kediri teng Lampung, numpak bis niku ora kon bayar mergo diwene jimat kali Gus Maksum. Mlebu rumah makan, mangan yo ora bayar. Wah, wampoy. Jimatnya tak ombah ngabung. Sampai seneng kula. Begitu nyebrang Merak Bakau ini lak numpak kapal, kapale feri. Mangan ning kono yo ora bayar. Mudun saka kapal, jarak penyeberangan Bakau ini teng omahe abah kula niku lak namung rong jam numpak ojek. Lah kula penasaran. Iki sak jan-jane isine apa kok ampuh menang. Begitu kula buka jenengan pirsa isine napa? Telek pitik. Kula langsung diatur. Halo lah dene mau telek pitik aku. Kaya ngene tak obang ambek. Begitu tekan ngomahe abah kula, ojek kon bayar. Soale kula wis ra yakin. Ternyata isine mung telek pitik. Kula kadang-kadang niku lho nggih. Dungamu ki apik, bahasamu ki walus, tapi donga orang tau dikabulke soale doa awakmu donga ora yakin. Lah wis yakin, alah opoe mandi. Ateleke mandi kok. Lah wong salah dongae mandi kok. Tahu kula kunjung tahu kula to ana mahasiswa mara teng pondok kula mergo ditinggal kali calon bojone. Kula mulih ngaji ngenteni ning pendopo mburi. Tak takoni kowe ngopo rene? Mbok kula diwene donga pelet. Wong patron bojo kula minggat. Lah kula kandha apa rupa kaya dukun. Lah iki wong blangkonan kok matamu kuwi ya. Apa hubungane blangkon karo dukun? Ini kan budaya. Ora ana hubungane blangkon kali dukun. Akhirnya telung dina tak tinggal ngaji ngenteni ning pondok. Korong minggat sak derenge kula angsal donga saking Gus Mutah kula ora bakal mulih. Ah kula jengkel ta. Kowe iso ngaji, mboten saged. Tau salat ora tau. Iso donga mboten saged. Ya wis iki wacanane, tak wenehi donga. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Bojo kula niku lak kelingan niku mung guyu. Apa iki ngawur. Wong njaluk pelet diwene Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Iki jadian nyata soalnya tak ada bunda lah ngekek-ngekek lebih tepat maksudnya kapan nih? Sawayah-wayah ayo kita main surat ke ragu kalau tidak surat di masjid Allahu Akbar tangannya diangkat Allahumma inni a'udhu kita minah kudusi wal khobais jos lo saat teringin mulih di Jakarta mangan ayo dungu disik saat teringin mangan Allahumma inni a'udhu kita minah kudusi wal khobais tapi maksudnya muantep kayak deh Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Pamit 3 bulan kemudian moro ning pondok tak pikir ngamuk mergo ngerti iki donga apa. Ternyata nggawa bocah wedok. Kowe ngopo rene meneh? Kula mung pengin matur nuwun kali Gus Miftah. Dongane mandi. Buktine apa? Lah niki calon bojone mumpun kula rabi mun kula ijabi. Seneng lho. Akhire kula ajak mangan kula duwene oleh-oleh kuwatah niku. Beda niki nek nyedekan kopi karo jahe tok. Akhire nyuwun saya Bu rampung mangan tak takoni. Kowe ra ngerti tenan kowe dungo apa? Lah cetok dungo pelet ngoten kok. Tak wenehi bukune lare TPA niku buku-buku dungo dibuka tek Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khabais. Doa masuk toilet. Pertanyaannya kenapa kok mandi? Mergo mantep. Awake dhewe niki ndonga ora tau dikabulke mergo kurang mantep. Ndungane salah dadi yo. Kuwi lho ono, susah-susah. Ndonga sing mantep. Kowe nabung ngono kuwi karo ndonga atimu, ora apa-apa. Lebih baik badannya bertato tapi hatinya ingat Allah. Iya. Tos. Jadi mau aku cerita nih pengajian pertama mau jamaah aku ini duit tato nih mateng tato beduk. Lalu tato apa wi? Tato beduk. Tuduh Andy. Lalu aku kisore. Ora ora. Cuci. Tato ini lu kene beduk. Tabu ini kisore. Tak boleh orang orang. Mangbuka rian matamu. Lalu ala Nabi Muhammad. Saya ingin cerita apa? Ternyata saya dulu yang dianggap warga PSHT juga bisa dekat dengan guru besar Pak Ganosa sekelas Gus Maksud. Lah, ono Gus Maksud. Nabi Musa niku nyuwun saya. Ketika kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk perang dengan Fir'aun, Nabi Musa menerima perintah Allah itu dengan menggunakan hati, tidak dengan menggunakan akal. Pasan kula napa kali kanca-kanca PSHT. Le, pendekar iki kudu main ora mung fisike tapi akale yo atine. Mila napa? Kanjeng nuwun sewu, ayat pertama sing ditampa Kanjeng Nabi Iqra bismi rabbi. Cangkeme bagre mung kuya dodolan dodolan dolo aja ngriso aku kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi sesuai tak tuku kopi sak cangkemmu lho malan ndi bakule kopi mau heh kopi ndi wonge rene bakule kopi padet kopi kopi kopi kopi kopi kopi kayak loro mbak ini sumbangke mau loro weh ini bapak boleh kopi tak tuku sak cangkemu leh wah itu gue gak asik lu ini wisro ya, kan aku kaget di rumah ini bakul kacang teko, cang goreng, cang goreng, cang kemu. Nabi Musa begitu diperintah oleh Allah, Musa perang karo Fir'aun. Mau nih mikir deh pertama nih. Oh Nabi Musa itu namanya anak angkatnya Fir'aun. Sengopeni Musa bayi itu lah bojone Fir'aun. Mila bojone Fir'aun itu nyuwun sewu, seng lanang kafir tapi bojone soleh. Seng nyelok kowe iki sapa? Wong tuwa kemayu. Kowe tak embun aku ngaji ana wong iki, aku iki modus iki. Sing kono rasa melu. Dene. Ana kon, tak mau tak borong piro? Ayo aku borongan iki ra takon jijian. Ora sama itung, grantol cangkemmu. Ayo piro iki tak ngono. Mangatus matamu. Tak mau mangatus. Piro? Dene piro? Ala kesuwen sak sipo ra sida. Iki udah duwe yang ini. Ayo gempil. Aku berapa ngaji gue mengerti ini sama aku. Terus tua di babi pink. Ini kan nabi aku. Karena aku mudar di sini. Keracunan susu kada luar. Si jini kan gara-gara bila tak ayo rong kacange. Iki kacang sing loro 2000. Pemuat kakan bakti. Halo Bang, ini meneh. Subhan. Ayo yo. Eh kata amal teko iki. Lah, kata amal. Yo ngono. Ana wong itu ngetahu langsung berkah berkah berkah mental kere. Aku ane ora mikir kono. Rene kabeh kaya ono iki makelar dudu. Ora bebel kono wae. Malah kabeh moro. Kamu sekarang gini, lepon gini kamu. Coba gini, gomulnya nih Yogyo ya. Tulaan, dari mana? Aku ane ora. Iki piro? Malah ngapusi 100. Iki mau sing ngomong. Malah piye koyo bakal lombok asu. Acara selanjutnya dodolan kacang. Ngaji kayaknya tak mana tak ajar. Alah kenapa itu rumah ngopo. Sengping ya. Nyuwun waktu untuk mengedarkan kotak amal. Cerewet ngaji di Bimorayu kok. Ini aku kan ngaji mohon boleh duit tas ini. Sabar, Eri. Enggak, sampai sebentar kacang ini. Aku mau kewaget, lungguh. munggah panggung iki pede aku, kursine empuk aku. Bolone ambleg lho, blek. Iya cerdas. Iya eksa iki jenenge. Untung ora jeblak aku. Aduh, aku kesel ramah dong ngaji, mereka bagi kacang. Ah! Ayo, bakal apa meneh? Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu napa dawah niki, Nabi Musa kemudian akalnya berpikir, artinya menerima. Milali, awakmu dadi pendekar, ora mau ngandalke akal, tapi kudu main akal. Atine kudu urip. Maka nanti akan saya sampaikan 12 prinsip pendekar PSHT. Iki mok lakoni insyaallah selamat dunia akhiratmu. Amin Allahumma. Amin. Oh, ngono. Ngono. Mangan kacang ya mangan kacang rasa ribut. Merebutan karo kancane. Lho mau pengajian wis sampe kapan to? Oleh sik apa badan? Maklum manggarane cekak nah. Sawane rum. Udah, urung. Aku ora mau hitungan. Kurang ajar to. Kurang ajar pengajian PSHT bayare kan kudu BPJS. Rasa BPJS bro, ini kelurahan pengen gula SKTM surat keterangan tanda miskin gratis. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya wis ganggu aja. Pak Drungi saya sampaikan 12 prinsip pendekar PSHT. Ayo nih, bocah Kiai Udeng Jagat apa ini? Kiai Ikat Belangkon selawatan yang lagu aku gue nganyong disik ini gue lepura infak aku samanya selawatan ke aku ayo nih wahyu kalau sih gue nah hei mbak ini nyanyi orang ngental baik gila penyanyi ini semenam sing ayu ngono lho wis tuwa. Ayo kodain pake mubeng panitia monggo sadringe kula pejang jenengan soal sifat pendekar. Orang mau nentang kuwi mung nggih ayu. Kowe bagian apa kowe? Kau mikir bagian apa mau nyekleknya power talk gitu kere ya Allah gue sing sing gue buri bagian apa gue oh bendahara ya bendahari ayo dok dok nyekel mumik gue aku ini beda lagi rondo karo gadis bisa didelok soal caranya nyekel mik gadis ini lagi rondo ayo kewes ayo kewes panitia mubeng wow. Ayo saat pendengar berik ben cepet ayo baik bagi vokal wae sing nyanyi ustaz banyak ati ya. Niki asisten kula niki suarane apik soalnya mbiyen niku lombokne meteng bapakne sedep kirim mic. Ayo ge wis sallu ala Nabi Muhammad. burung rampung tapi wis mandek. Ya ora. Bayu kalau sibuk iki akhir lagune apa, Cak? Datang gingsir sewu. Ya maklum amplope ora jelas. Le goblok. Shalawat Nabi Muhammad. Ya. Yuk ngaji tenanan yuk. Wis rampung ora ilmu iki niki? Oh, urung ngajak bubung. Wis rampung terus iki. Niki kula sejatine ngandani kanca-kanca pendekar tapi hikmahe gawake dhewe kabeh. Karena sing duwe sifat niki ra kudu pendekar. Awake dhewe niki insyaallah termasuk dadi pendekare Islam. Amin. Pokoke kula besok mlebu surga jenengan dereng wonten kula goleki. Kok jenengan mlebu surga kula dereng wonten nggih mang goleki. Tapi ketoke awake dhewe ora bakal ketemu. Awakmu surga bagian ngisor, aku surga bagian dhuwur. Eh, aku mau tarik sarungku motrok. Nomor siji prinsip pendekar kuwi urip kuwi kudu urup. Urip kuwi kudu urup. Mila nyuwun sewu jenengan tak kandani. Kalau saya hanya berpikir nguripi kula dhewe, kula niku angsal kontrak teng televisi kali Mas Jadi Corbuzier 2 tahun. Eksklusif. Kula tinggal di Jakarta dikasih apartemen bendino syuting. Kontrak bayarnya jelas. Tapi selama 2 tahun kula kudu ning Jakarta. Syuting bendino ning Jakarta. Meh kula tanda tangani, kula telepon bocah-bocah penjadwalan teng pondok. Jadwale ngaji piye? Waduh bah, lak jenengan nompo kontrak TV niki bahaya. Bahayane pripun? Jadwale ngaji niku pun kebak. Lak jenengan ngacara ning TV berarti raiso sing mungkat budal ngaji. Lah terus kepiye? Ampun ditompo. Kula pikir, kula istikharah, kula salat. Umpama urip niku namung mikiri kula dhewe, niku kula tompo. Aduh iki cetok. Ngaji Purwosari belas ra cetok. Ngarepe ngamplopi kiye dadak kotak untak mutu. Aku curiga, dadak kotak untak ing ngamplopi kiye. Lha dite receh. Padahal wong wedok ki nyemplungi kotak untak rogoh kotang. Wah, aja takon lah amplop ku ambune. Jenenge iki yo lucu, ngene pake 1000 rogoh kotang. Awakmu ada duit sewa gambarnya apa? Pati murah nyekel pedang. Bisa duit sewa mau lebak ke kotang dadi wacok isu sini. Urip kuwi kudu urup. Niku selaras kali dawuhe Kanjeng Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dadi pendekar le sing iso nguripi wong liya. Sing menehi manfaat kanggo wong liya. Maka prinsip selanjutnya nopo? Dadi pendekar kuwi ra kena adigang, adigung, adiguna. Ngira apa mboten? Adigang kang duwene sifat kaya dene kidang kang banter mlayune, adigung kang duwene sifat kaya dene gajah kang gede awake, adiguna kang duwene sifat kaya dene naga kang mandi upase. Aja rumang sosok kuasa kowe dadi pendekar. Jangan merasa besar, jangan merasa hebat. Hati-hati lek. Kula iki mbiyen duwe kanca preman gedhe. Kuwi matine ra mergo tembak-tembakan, ora mergo gelut ning dalan, ora mergo bacok-bacokan. Matine mung mergo dicokot nyamuk. Malaria. Kowe saiki dadi pendekar gaya iki lho aku. Hati-hati. Cokot nyamuk tes cikungungnya kiki modar. Ayo, saiki sak ampu-ampu pendekar. Lah wis kena penyakit cikung, ayo iso mlaku apa ora? Ora iso mlaku ning menawa kaya ekah niku. Aku ki ngene dadi kelingan. Arepe kelon karo bojoku to. Bojoku gawe sari rapet, aku ngombe kuku bima. Wis tak com ngene to. arep diombe dengan lampune mati. Kuwale. Kuku bi mati ombe bojoku saya apa tak ombe wae. Waktu 5 menit kemudian lampu murup. Kuwale. Bojo kula jegengges kaya gitu. Ayo blas. Aku ngene iki sepun. Pilih-pilih langsung rapet maka adika ngadika ngadikuna aja nganti le maka Al-Quran mewanti-wanti wala tusokin khadda kalinas wala tamsi fil arti marofa aja nanti wong sombong ingat di atas langit masih ada gue duwe kuasa pejabat kok gaya nyuwun sewu di atas jabatanmu masih ada jabatan lain. Kowe dadi RT gaya, dhuwure sing ana RW. RW gaya, dhuwure sing ana kepala dusun. Kepala dusun gaya, dhuwure sing ana lurah. Lurah gaya, dhuwure sing ana camat sak teruse. Dan gak akan lama. Kowe dadi polisi gaya dan rugi. Kowe dadi polisi ra selawase. Kula dadi polisi gaya sok pensiun hati-hati we dionek-onekke karo wargamu. Kae biyen tau nilang aku gara-gara tutup pentil. Tapi lah bapak-bapak niku ora mungkin nilang, karena niku mboten lantas. Bapak-bapak polisi sing melu pengajian niku biasane Bimas. Pak Babin. Karena ngerti tilang-tilangan ya. Kalau ini beda kayak gini babin apa intel orang perlu delok seragamnya cukup delok watu ini beda lah intel ini watu ini dimpet mesti kenangan lah kayak bapak-bapak babin kayak ketak ketak ini ketak babin banget matur nuwun Pak Polisi melu ngaji. Kalau sanggon-gon ngaji ngomong annasu yamutuna ala ma'asu, manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan hidup. Lan jenengan seneng ngaji kaya kula Pak Polisi, ada harapan jenengan mati pas pengajian. Amin. Polisi sobore pinggir dalan, hati-hati mati ketabrak tronton. Ora kenang gaya. Kowe gumedhe mergo ilmumu. Di atas seorang pinter masih ada orang pinter. Toh Al-Qur'an mengatakan apa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku memberikan ilmu kepada kalian kecuali sangatlah sedikit. Sahabate Kanjeng Nabi sing paling pinter iku namine sinten? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pertanyaannya, ngopo Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, kok Ali karramallahu wajhah? Mergo Ali niku nyuwun sewu ora tau ndelok manuke dhewe. Tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Maka Allah menjaga wajahnya Sayyidina Ali. Ya itulah awakmu. Sayyidina Ali niku nyuwun sewu kumpul karo garwane yo ora ndelok kemaluane dhewe. Nguyuh yo ora ndelok kemaluane dhewe. Lah awakmu malah nggih ulo-uloan. Mana sih diobat apa ketek-ketek ya ngono nguyuh aja malah diobat sakit ini ya ngiprat sakit gondon kok gue entah tau aku tau praktek wong lanang ini soal nguyuh menangan ayo wong wedok karo wong lanang nguyuh adu-aduan pinter di lanang aku tau aku lepati tembok. Jijiki. Ah, aku wis sanyo kae sos. Lah wong itu ra iso. Yes. Wong lanang iki nguyuh ngadeg ra pantes tak kandhani. Apa meneh wong wedok? Suarane sing ra kuat. Wong itu yes. Yes iki lak gadis iki lak wis tuwa iki beda. Peyoh. Lah kelape kan rusak lho. Pak, jijik ya apa yang ntar ngeluk kubi kak? Ntar suaranya ngeluk kubi kak? Mula weh, cewek weh. Wah subhanallah, kopi aja NU tak dong lagi mlebu surga. Kopi ae. Sayyidina Ali niku ngendikane Kanjeng Nabi napa? Ana Madinatul Ilmi wa Ali Abu Abwa. Aku itu adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Ketika Sayyidina Ali ditanya, "Wahai Ali, ketika Allah mengatakan tidaklah aku memberikan ilmu kepada kalian kecuali sangatlah sedikit. Seberapa sedikit ilmunya manusia dibandingkan ilmunya Allah?" Pendekar rungokno. Apa kata Sayyidina Ali? "Ketika engkau celupkan jarimu ke lautan, kemudian kamu angkat, ada setetes air dari ujung jarimu, itulah ilmumu dibandingkan ilmunya Allah." Mila kenapa kita enggak boleh sombong? Enggak boleh. Kula lak ngandani santri kula kok ngomong ngene. Leh, kowe rasa cilik ati. Kowe ning pondok pengajian rata ketemu abah. Tapi lak kowe ngene niat ngaji tenanan insyaallah kowe sok iso luwih sekti tinimbang abah. Amin. Mila ana prinsip jalma tan kena ini. Saiki kata kok mbiyen diulang murite. Pendekar mulang anak buai. Ada enggak kemungkinan murid iso luwih ampuh daripada gurune? Kata. Zaman latihan sabung dipolo begitu gede kalah itu kata kok. Ngene apa mboten? Ora kena gaya, wong murid ora kena gaya. Wong sugih gaya. Alah, karo kuwi ben menungso paling sugih. Nyatane yo amblek. Kowe dadi umpamane dadi gubernur gaya, dadi bupati gaya, rasa gaya. Bupati gubernur paling mung 5 tahun, 2 periode 10 tahun. Niku mawon yen mboten cekel KPK. Lurah gaya di lurah. Nu mantap. Pengajian sak meneh mbane ora lurah iki piye? Pak Lurah. Lurah wis mulih. Lurah anyang-anyangan matamu lho. Awak mengerti anyang-anyangan bahasa Indonesia ini apa? Kencing makcrit makcrit. Masa kencing tawar menawa. Orang kenal ya, digang adikuno. Lala kandani pak ni. Kulau mbien campur gus-gus niku. Gusara pun di gusara kanca kulau. Kulau kimbien gak kalahan tak kandani. Ono kanca-kanca kulau gus niku kumpul. Widuk. Aku sing nglayani wedang, nyuguh kanca-kanca. Nek bahasane watos. Dilayani. Nggih. Kula ora telara ati. Kula iki jaman manggon ning masjid tak critani. Kampung kula niku lak kampunge preman. Malam bodho kula rek iso mulih, kula nyetrika baju satu-satunya. Tak setrika, tak gantung ning hanger. Isuk tangge surat Idul Fitri. Sak derenge subuh niku ana wong mabuk teko mlebu ning jero kamar masjid, baju kula niku dihidak-hidak dikek keset. Wallah, cerita niku kula mboten ngarang. Jenengan pirsa. Bocah sing ngidak-ngidak baju kula niku sakniki ben boto njaluk fitrah kalih kula. Tiap lebaran mara ning pondok njaluk zakat mal. Biyen jaman kula kuliah lak ngenyek kula sak modare. Wong kula biyen niku sing rapatran kuliah mung kula tok. Soalnya apa? Kulo paling kere. Jadi bisa jadi kere itu menyelamatkanmu. Oh, berarti ini kere. Aku mbiyen kuliah kira patran dhewe. Soalnya kancaku do duwe motor, aku ora duwe dhewe. Jadi bocah wedok belas ana sing lirik aku. Beda saya kabeh delok aku. Ya mergo pengajian kok mesti ora delok aku. Nah, aku ngaji karo lonte ya kabeh nyawang aku lonte. Keloni dhewe matamu kuwi ngawur. Emang aku cowok apaan? Kiai kok ngacengan. Ayo. Saiki lak awake dhewe iki ra digang-adigung-adiguno. Tak critani Pak Polisi. Kula sesuk tanggal 9 niki lak pengajian ex-doli di Surabaya. Aku mbiyen iki jaman mahasiswa mlebu kafe, mlebu lokalisasi, mlebu klub malam. Kuwi mong dhewe. Orang gue pasukan. Padahal biyen teng Yogyakarta ku nyuwun sewu kata kelompok-kelompok preman pengen menguasai dunia malam. Gue pasukan akeh. Gelut ning kafemu. Kula mboten mlebu dhewe cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mak jawab iki ngopo? Aku salam karo lonte iki ngopo? Goblok banget iki. Iki bocah iki balo lai. Barisan lonte lanang. Polisi-polisi zaman biyen niku gumun Pak kali kula. Wong-wong mabuk, dunia malam pengen dikuasai karo preman-preman gua anak buah kata. Tarung ning dalam. Kula iki lho mlebu kafe pengen ngaji mung dhewe ora ana sing awal. Soale prinsipku ki mau le, siji urip kuwi kudu urup, nomor loro ora kena adi kang adi gong adi. Kula mlebu koprok botol teyer. Kula niku biasa dikeplaki wong. Biasa diancam arti pateni wong. Tak critani nggih, kula niku ditodong pistol ping 3. Ping 3 oleh preman teng Yogyo. Tapi preman niku akhire tobat iso mbangun masjid 3. Nodong kula pistol ten ning ndas niku. Macem-macem tak pateni. Kejadian kedua kali teng jalan Solo, preman dua besar di Jogja niku rebutan cewek. Polisi do lunga. Soale napa dua preman iki todong-todongan pistol. Wong do mlayu kabeh tak tengahi. Ayo tembakno sing mati men aku dhisik bubar kok. Soale kula ora duwe pamrih, kula ngaji ning kafir amarga kula njaluk dhuwit, kula ngaji kene lokalisasi kula tombok dhewe. Dadi wong kira wis duwe ati semeleh kaya ngene lek entek. Aku lho bola-bali. Sakniki niki tantang gelut macam-macam. Kowe ngelek-ngelek ngene ngaji, benci karo wong Wahabi, benci karo khilafah. Ayo kita kelahi saja, ora tau tak tanggapi. Kira apa betul? Sing nantang kula macam-macam niku. Awas kamu. Karena kamu tidak sepakat dengan kami begini, hati-hati. Biarlah kula nanti mawon. Wong kula ben ngaji ning kafe dikeprok botol ya omong paling mau medilit. Tapi met kono wong aku mung botole kono isine kok. Aku tuh kok tak banget. Ah, padahal ini. Padahal umurmu sudah tak takon. Saiki umurmu piro? 19. Aku biyen sak kowe ning mlebu kafe. Umur 19 tahun. Eh? Nyanyi matamu nyanyi. Ngaji. Ngaji nyanyi. Aku mumet iki ning ngaji iki. Lho ya aku ki ngaji kok dianggap karaoke. Kalau awak mau karaoke, kata rok dibuka, oke. Enggak, saya pengen kemudian kanca-kanca iki mbok sabuke putih, mbok ireng, mbok pink, ono ra? Pendekar sabuke pink ono ra? Ono. Ono sabuk pink. Wah, pendekar jatuh cinta. Lah atimu ki ketata le. Ora panasan. Kan ono mbok wong ki titik-titik panas. Kok senggol titik sapa ya? Senggol bacok kok. Wah, gua ya kaya. Ana ora ngono iki. Ana senggol titik parani. Kok santai wae, Bro. Wong ngalah kuwi dhuwur pekasane. Mbok enak. Maka saya sering mengatakan apa? Berprinsiplah seperti tanah. Tanah itu bahasa Arabnya apa? Ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa tanah disebut ardun atau ridho? Mergo tanah itu sifatnya ngalah. Pilih, mau bokongi tanahnya jarak protes. Paling mau little body sini tegatel kelepon wadi. Mau tak? Mau ida-ida tidak berontak. Mau uyui ora emosi. Mau isi iyo meneng. Orang mau tanah protes mergo diisi. Tapi awakku paham. Tanah kae dijarke wae saya suwe regane saya larang. Ora ana Pak, tanah saya murah iki ra ono, mesti larang. Kula mbiyen tuku tanah teng Yogyo niku tuku pertama kali 250.000 tanah pondok niku. Saniki jenengan pirsa? Baru berjalan 7 tahun, per meter sudah 2 juta. Ayo. Mbiyen kula tuku gawe pondok niku namung 200.000, ping 3.000 meter. Kuwi berarti piro? 600 juta. Saat ini regane wis 2 juta per meter. Biyen regane 600 juta, saiki wis 6 miliar. Kuwi tanah. Napa menungso kudu kaya tanah? Kudu keridone, Bu, ngalah. Nampa qanaah tawaduk. Wong-wong sing biasa nampa niki nyuwun sewu sing biasa qanaah. Mesti mesti luhur derajate. Amin. Yen wong wedok ngono ngono. Wong wedok senengane ning dhuwur. Lha wong wedok ning isor wae. Gantian iki ngomong apa to? Sing dimaksud wong wedok ning isor wae iku wong wedok ki makmum wong lanang kuwi imam kok gentian iki. Tekmu. Cuma pikir mau cike-cike wae kok. Lho malah ngelan jadi sate kae iki ngopo iki? Kok enten Gusti yang gaweane ngamuk nesu-nesu. Napa tiyang sing gaweane ngamuk niku mboten saking tanah. Sangga tanah le. Namun barangkali tanah sengketa. Gila Bu. Kula gaweane ngonek-oneke bojomu barangkali iki tanah sengketa. Lah nganti bojo kula ngamuk langsung tak uruske sertifikat e tak kandhani. Dan didol wae. Tukerke sing luwih apik. Iki selawatan dhisik marang ya. Ben ra tegang. Wale iki mejang pendekar iki. Ayo. Muga-muga sok pendekare selamat kabeh. Amin. Ayo selawatan kali kula ya. Dijaluk selawat apa? Hasbi Rabbi. Kowe njaluk apa? Sak dunya fi dunya. Kowe njaluk apa? Duit. Korban janji. Kowe lunga pas aku ngajeng-ngajeng. Ayo, kowe mangiri apa? Ayo, mangiri apa? Korban janji sa? Samara. Ngomong apa? Kowe iki nyesuke cangkemku. Kowe sing melu aku aja melu kowe. Mbak E sama nyapa Mbak E? Siapa kowe? Kowe siapa? Eh? Mano? Halo, siya ini kak wis mano. Yuk, flash-e dhewe yuk. Shalu ala Nabi Muhammad. Korban janji. Harus sih sama. Ayo rambutnya pakai nih. Ayo, lampunya sempakin. Yuk, selamatan yuk. Sabar, berurung siap. Jadi kurang aja, tak ajar loh. Oh coba pateni mikku. Ayo kincilku. Rotone si anyar cangkem. Ayo diangkat. Pilih sing dhuwur iki, sing dhuwur. Men paduang mergo kles ape. Wong sampeyan mbane ra niku HP iki iki. Kere. Ayo diangkat juga yo. Kamu tahu lagi? Diangkat sedaya. Sing ra duwe HP cangkeme merengis. Diangkat sing dhuwur. Shalawat ala Nabi Muhammad. Urung bakal mulai kok diangkat kabeh. Ayo diangkat. Kowe lunga nalikane adzan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engko lupake Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Selamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha

Nomor siji ono apa urip kuwi kudu urip. Mila kontrak teng TV kula batalke demi menghadiri pengajian-pengajian teng desa, ketemu wong-wong desa. Alhamdulillah. Sampai Dedi niku ngomongane kula ngaten. Yo aso setapit katen. Loh, kenapa kamu bilang gua goblok? Yang goblok you aku. Aku ngomong ngono. Yang goblok you. Buktinya apa? Rambut saja enggak tumbuh. Lah Mas Jedi kula nesu, kudune sesuk niki kula anten syuting Hitam Putih di Jakarta. Tapi kula delok jadwale ana telu ning Ponorogo siji Medion loro. Iki lak tak tinggal kepiye? Akhire Kang Mus matur, "Ampun, Mbah. Soale napa mbalik urip kuwi kudu ora mungkin wong niku duwe sifat nguripi wong liya yen awake niku adikang adikung adiku." Nih, kok polisi ini ninggal nang ndi? Jangan-jangan apakah dari mas polisi ini muda? Oh, gara-gara dilok itu tutup pentil ini mungkin. Enggak, polisi ini ngaman ke jalan. Ayo Bu, maka siapapun kita hari ini akan dikenang oleh orang lain kalau kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wow, dalu kula hal ke esai rosi terlambangan kula kondo kula niku meri karo Gusdur. Gusdur niku wis sedoh nyuwun sewu. Ije iso nyumbang 300 juta setiap bulan ke panti asuhan. Uangnya dari mana? Kotak infak teng makame Gusdur niku nyumbang 300 juta. Mila kula kondo iki wis mati nyumbang 300 juta. Kowe dadi DPR kok benino di demo. Walaupun orang mesti sing demo kuwi luwih apik daripada sing di demo. Kula mung pesen kali kanca-kanca Ponorogo, ora usah melu-melu demo. Demone ning kene wae karo pengajian karo istighosahan, betul? Betul. Lah kudune ngono le, aku selawatan kuwi karo ndonga atimu. Ya Allah. Muga-muga kula mulih pengajian ketemu rondo ya Allah. Sampe ngerti. Jodohku ketemu di lapangan Purwosari. Iya. Ya rondo ya rapopo, kowe rabi karo rondo iki nyenengke. Ibarat numpak jaran ora perlu ngajari mlayu dhewe serantal. Malah kowe sing diajari. dajjal. Wis mati 300 juta. Kue pengajian, halah. Ono kotak infak liwat sen. Gek manfaatmu piye apa tak kandani? Karo nguntal jagung ya pengajian. Maka saat itu saya putuskan, tidak saya tanda tangani, saya tinggal kontrak TV. Tetap saya ngeboti pengajian karo wong desa. Muga-muga manfaat. Amin Allahumma. Umpama tenan tak lakoni, paling kula niku ngaji seminggu pisan mung pisan tok. Karena kontrak ini ku nyuwun sewu libur hanya hari Minggu tok. Senin sampai Sabtu niku ben dina syuting. Jadi yo mandek. Bilang tamune ayu-ayu ning kene. Ya Allah. STMM setengah tuwa meh modiar. Kaya ngono wis tuwa jilbabe ping. Kita SMP pakai yoping gitu. Akhirnya setelah saya jelaskan ke Deddy Corbuzier alasannya apa saya tidak menerima kontrak, saya sepakat dengan you bro. Bagus katanya. Kulo niku asyik ditawari dari komisaris perusahaan sebulan dibayar 100 juta kon manggon teng Jakarta kon ngawasi perusahaan tok. Lak kulo ora kelingan jenengan, ora kontrak kelingan kanca-kanca PSHT. Aku tengok-tengok lek 100 juta. Ning kene ngaji rong jam belas selama itu ini. Tapi aku ikhlas demi awakmu. Ikhlas. Ora ikhlas ke piye? Urung ngamplopan kepotong tahu 150. Kacang. Nyang-nyangan matamu tak bayar ya. Kalau hidup hanya sekedar hidup, munyok ke ya urip le tak kandhani. Saiki malah sak nggon-nggon munyok ki nguripi wong urip kok nguripi wong kok kene lampu merah kae ledek munyok entak entik entang kling tak entik. Bantuk. Mana persis ya. Berantau kan. Coba sih ngomong. Gue yang mau. Munyok ning lampu merah iki lho. Iso manfaati wong, masa wong ora iso manfaati wong liya. Berarti kelase kalah karo munyok. Munyok iso manfaat kok son mota mati. Berarti tukang son kalah kajian karo munyok. Kaya ngono kelase yo mung kaya munyok. Nah, gitu malah ledekmu iki lho. Ya Allah. Tat gitu nak fungsi tat. Di zoom tat. Ngadep pakai duit ngadep. Nah. Madep rono. Lah ana mulu penonton. Kamu sabar kamu. Mosok aku kalah karo munyuk. Joket dise. Ngene joket. Ndhuwur, tapi. Ayo, kriok. Lompat. Aku tuh hiburan anyar. Aduh, cedak-cedak biar. Ayo kriok. Polisir munyok biasanya. Nyo. Wong salah mana karo munyok salah. Bapak iki. Wah, digawe tulisan aku. Cuma Allahumma inni a'udzubika min hadzal syarr. Oh, bocah Pemalang. Kamu langsung dari Pemalang? Masya Allah, tepuk tangan jajan. Los nangewe orang Medan. Madun lagi. Tambahi aduh, tambahi. Nanti bisa mulai heli ya. Ya. Ya. Sebelah rumah tamu kaya kowe. Saking pemalang Mas Edi Haryono lagi lelana pengen ketemu Gus Miftah karo kowe Haji Sarepati opo. Matur nuwun ya. Muga-muga ketemu jodohmu. Iki andingmu jodohmu. Lanang langsung berat. Yes. Sing itu. Lho, teorine anake Nabi Adam kuwi sing lanang ganteng, sing wedok elek. Sing lanang elek, sing wedok ayu. Jadi kalian insyaallah. Insyaallah remuk tak kandhani. Ini wong lak wis seneng, teko pemalange melu ngaji di rungokno. Apa pemalang ada-ada. Los arewe. Yes. Kita takon pilih sing kimo apa sing pengen. Iya. Heh. Oh sing iki pasare iki. Lah lha batene kowe ta. Ora usah ngono kuwi. Cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Artinya kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Cocok dilawan. Ya ngono, aku tanpamu seperti ambulan tanpa uyuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin. Ibu terakhir ngomong apa? Tadi munyek lu apa tadi? Oh, manfaat. Manfaat. Isen kula niku menghadiri acara haul. Wong mati iso gawe akur wong sing urip, iso manfaati sing urip. Mosok awake dhewe urip rono manfaate. Na'udzubillahi min dzalik. Manfaatmu ki opo tak kandhani? Kudu ana manfaate bojo kudu iso manfaatke bojone sing lanang. Kudu ana manfaate. Ingat, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, bapak ibu Purwosari mati meninggalkan lautang matamu lama bro lama lah namamu ki apik ojos Pak Karno jeneng apik dadi jeneng apa Gelora Bung Karno dadi Jalan Soekarno Bandara Soekarno top. Umpamane jenengmu sapa? Nah iki jenenge apa iki? Tony. Lah jenengmu apik ton lumayan sapa so, iso dadi jeneng WC tak kandhani. Aku bar ngising ta ning WC apa Tony? Waton muni. Tulah kita ewangi ngalor ngidul ngaji. Nggih nyuwun sewu. Lah dilihati golek duit ya mending kula dadi komisaris. Lah dilihati golek duit ya kula mending kontrak TV kok. Tapi mergo tresno kula kalih umat kalih jenengan. Sopo ngerti sesuk yen kula mati jenengan kelingan kula mati hai kula. Nggih napa mboten? Tak takon, sesuk wong pon neraka krungu kabar Gus Miftah mati jenengan ndongake kula napa mboten? Nggih. Ya ora mungkin wong awakmu mati dhisik. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita sebagai warga bisa memberikan manfaat untuk negaranya. Awakmu kanca-kanca PSHT le kudu ana manfaate menjaga keamanan bangsa Indonesia, betul? Aja dadi provokator saiki. Indonesia kakean provokator. Demo ngalor ngidul takoni. Kowe demo apa? Ora ngerti. Lah melu bungok-bungok iki cangkemmu apa? Mung waton melu. Ono sing purak-purak lara digendong kancane, etek-etek ketemu polisi mlayu. Iya. Kowe iki ngopo to, Dul? Wong urip pisane ora ono manfaate. Nggih menika kita saya pengen nyanyi Indonesia Raya bareng-bareng pengajiannya serampung kesel kok. Ayo.